yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam kitabnya yang mulia, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu datangnya dari Allah, karunia dari Allah, limpahan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghitung, untuk menyebut satu persatu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena begitu banyaknya, begitu bermacam-macamnya. Dalam keadaan kita sering lupa bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan arahan kepada kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyebut, adalah mengingat, adalah menceritakan dan menyadari terhadap nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, maka sebutlah dengan menceritakan, menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terdorong, akan termotivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, dan bersyukur dengan anggota-anggota badan kita yang lain. Itulah hakikat syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh amaliyah di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau radhiyallahu taala anha menyaksikan suaminya yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri panjang di dalam salat malamnya, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, hatta tatafattarat qadamah. Karena panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap Rabbnya Allah Azza wa Jalla, sampai tumit-tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah. Kemudian darinya mengeluarkan darah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan perkara yang seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu? baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Afala akuna abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasanya hakikat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan cukup dengan lisan saja. Bukan cukup dengan lisan dan keyakinan di dalam hati saja. Bahkan diwujudkan di dalam peribadatan-peribadatan, ketaatan-ketaatan, amal-amal yang saleh, yang demikian itu menunjukkan kebenaran dan kejujuran seorang hamba di dalam bersyukur kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Dan termasuk di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq ilal islami wa ilal imani wa ilas sunnah. Kita diberi hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih Islam sebagai agama kita. Untuk kita memilih iman. Untuk kita itu memilih sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengan hidayatu taufiq yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita sehingga kita selamat dari kekafiran, selamat dari kesyirikan, selamat dari berbagai macam bentuk kebid'ahan yang tidak ada tuntunan dan ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam kitabnya yang mulia. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, demikian juga kalau bukan karena rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, lakuntum minal khasirin, sungguh-sungguh kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Merugi dengan sebab kekafirannya. Merugi dengan sebab kesyirikannya. Merugi dengan sebab kebid'ahannya. Merugi dengan sebab berbagai macam perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Hanya dengan sebab keutamaan Allah, hidayatu taufik dari Allah, limpahan karunia dari Allah, rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yakni kita selamat dari berbagai macam kerugian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, demikian juga kalau bukan karena rahmahnya, maka sungguh-sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Maka kalian akan menjadi pengikut syaitan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kecuali sedikit di antara kalian yang selamat, yakni selamat dengan sebab keutamaan dan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Demikian juga termasuk di antara nikmat dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita adalah nikmat hidayatu taufik li talabil ilmi. Nikmat hidayatu taufik untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Tentunya adalah ilmu syariah, ilmu nubuah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ilmu, ikhwana fillah hafidhakum Allah ta'ala, maka kita akan terbimbing, maka kita akan tertuntun ke jalan yang benar. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam risalah mufidah mubarakah Al-Usulu Thalatha. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab di dalam sahihnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu, mencari ilmu terlebih dahulu, menimba ilmu terlebih dahulu, sebelum berbicara dan beramal. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya dengan ilmu kita akan terbimbing, akan tertuntun di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam keyakinan kita, bahkan di dalam sikap-sikap kita tatkala kita itu menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Tanyakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama ucapannya, perbuatannya, sikapnya, keyakinannya orang-orang yang berilmu? Yang tentunya itu semuanya dibangun di atas pondasi ilmu, di atas dasar ilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Istifhamun lil ingkar, pertanyaan yang tujuannya adalah pengingkaran. Jawabannya tentu masing-masing kita sama, beda ucapannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, perbuatannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, keyakinannya orang yang berilmu dengan keyakinannya orang yang tidak berilmu. Bahkan ide-ide yang muncul dari pikiran dan hatinya berbeda. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah di dalam setiap jasad, setiap tubuh itu ada sepotong daging. Maka apabila si sepotong daging itu baik, dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Ilmu syariah, ilmu nubuwah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga menjadi dia adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Maka yang demikian itu akan membuahkan ucapan, perbuatan, dan ide-ide yang lahir dari pikiran dan hatinya, perkara-perkara yang baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila si sepotong daging tadi itu jelek, jelek dengan sebab kebodohannya, kejahilannya, maka akan menjadikan jelek seluruh anggota-anggota tubuh yang lain. Apa yang diucapkan oleh lisannya, apa yang dilakukan oleh kedua tangan dan kedua kakinya, apa yang dilakukan oleh kedua mata dan kedua, yakni telinganya, dan anggota-anggota badan yang lain, jelek, rusak dengan sebab pondasinya, asalnya, sumbernya rusak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan sepotong daging yang ada di dalam jasad kita sebagai pengatur, penentu, pengendali seluruh anggota-anggota tubuh kita adalah hati kita. Maka dengan ilmu syariah, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, kita bisa memperbaiki dan membenahi hati kita. Sedikit demi sedikit, semakin tambah baik, semakin tambah sehat, sehingga akan menjadi penentu berbagai macam kebaikan bagi seluruh anggota-anggota tubuh kita. Dengan sebab ilmu, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, kita akan terbuka atau dibukakan kepada kita berbagai macam kebaikan, berbagai macam keutamaan. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faqih di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu alim di dalam agamanya. Tak mungkin seorang itu menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Tak mungkin seorang itu menjadi seorang yang alim kecuali dengan ta'allum, mau belajar. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayah taufik untuk belajar dan untuk memahami satu persatu dari permasalahan yang kita pelajari, maka ketahuilah itu adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi hamba-hambanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dia. Demikian juga ikhwana fillah hafizakumullah, dengan sebab belajar maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita hamba-hambanya menuju ke dalam jannahnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan, baik jalannya itu hissi maupun maknawi. Jalan hissi, kita keluar dari rumah kita, dari tempat tinggal kita menuju majlis yang mulia. Taib, seorang hamba rihlah safar dari daerahnya ke daerah yang lainnya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka yang demikian itu adalah upaya hissiyah. Ataupun upaya maknawiyah, yakni seseorang duduk di rumahnya membaca kitabullah azza wa jalla, membaca sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca tafsir daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, membaca keterangan para ulama agama di dalam menjelaskan qala Allah wa qala Rasulullah. Ini adalah maknawiyah. Nah, barang siapa yang menempuh satu jalan di mana dia menempuh jalan tersebut itu dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menimba ilmu, maka buah dan balasan yang akan dia dapatkan adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Inilah sebagian perkara yang kita sebutkan untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya nikmat hidayatu taufik li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, itu adalah termasuk salah satu nikmat dari nikmat-nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan termasuk nikmat pula yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan sebab agama. Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita. Bersaudara bukan karena harta. Bersaudara bukan karena tahta. Bukan karena marga. Bukan karena partai yang sama, organisasi yang sama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita itu karena agama. Menyatukan hati-hati kita karena akidah yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tentunya adalah ukhuwah imaniyah. Dan betapa nikmatnya, manisnya apa yang dirasa oleh hati kita tatkala kita itu betul-betul menanamkan di dalam hati kita masing-masing kecintaan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya karena agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang masyhur, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, menyatakan salatsun man kunna fihi wajad bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa ada di dalam dirinya itu ketika perkara tersebut, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu di antara ketiga perkara yang menjadi syahid daripada pokok pembicaraan kita sekarang ini adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, apakah yang dicintainya itu adalah istrinya, ataukah anaknya, ataukah kedua orang tuanya, ataukah tetangganya, ataukah saudara-saudara kandungnya, ataukah karena saudara-saudara agama yang lainnya. Bahkan kecintaan dia terhadap penguasanya. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Maka yang demikian ini akan menjadikan rasa manis yang dirasakan oleh hati seorang hamba. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab ukhuwah imaniyah, ukhuwah diniyah yang sahihah, akan melahirkan berbagai macam keutamaan, akan membuahkan berbagai macam kebaikan. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Karena membuahkan dengan sebab persaudaraan karena agama, berbagai macam kemuliaan, berbagai macam keutamaan, berbagai macam kebaikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kaidah di dalam kita mewujudkan atau merealisasikan kecintaan kita, sebagian kita dengan sebagian yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah yang mulia. Kaidah tersebut termaktub di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia itu mencintai kebaikan untuk dirinya. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, sebuah kaidah yang agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, arahkan, tuntunkan kepada kita di dalam merealisasikan kecintaan sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga, alangkah harmonisnya kehidupan keluarga kita. Kita sebagai seorang suami mencintai istri kita karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita mencintai seluruh anggota-anggota rumah tangga kita, baik istri kita, anak-anak kita. Barangkali di situ juga ada sebagian saudara yang menjadi tanggungan kita. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa indahnya, betapa tentram dan senangnya kehidupan kita di dalam rumah tangga kita. Apalagi sekupnya kemudian kita perluas dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Bahkan kita perluas lagi, fana billah habidakumullahu ta'ala, yakni kita sebagai rakyat pun kita mencintai para pemimpin kita, dari presidennya, wakil presidennya, maupun yang menjadi pembantu-pembantu presiden dan wakil presiden dalam rangka menunaikan amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada mereka. Kalau kita rakyat itu mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka betapa indahnya, betapa mulianya. Kemudian kita terapkan kaidah yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbingkan kepada kita. Wa na fillah habidakum Allah taala. Dan apa yang telah kita sebutkan tadi adalah sebagian ajaran-ajaran yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan agama yang mulia ini kepada kita. Di dalam kitabnya dan di dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wana fillah habidakum Allah taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang agama Islam yang seluruh ajaran-ajarannya itu adalah agung mulia, menyelamatkan dan membahagiakan setiap hamba yang berjalan di atas agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, yani pada hari turunnya ayat yang mulia ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjalani wukuf di Arafah yang demikian itu bertepatan pada hari Jumat, aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah tamatkan nikmatku atasmu. Karena tidak ada nikmat yang lebih mulia tatkala kita itu masih hidup di dunia dibandingkan dengan nikmat disempurnakan agama kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, "fala yuqbala minhu," maka tidak akan diterima amalan-amalan dari dia. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan di mana dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Baik. Ikhwana fillah habidakumullahu taala. Ini bukan ayat kemudian dengan nama ayat intoleran. Tidak. Ini adalah ajaran agama. Ini bukan menyampaikan ayat yang untuk menyebarkan apa? Qana fillah hafidhakumullahu taala ujaran kebencian, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia menghabarkan kepada kita hamba-hambanya demikian itu. Sehingga dari sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mukaddimah khutbatul hajah beliau, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di dalam khutbatul hajah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang dimaksudkan adalah firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu sampai mati kecuali dalam keadaan kalian itu muslimin, berpegang teguh dengan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan akhir daripada ayat yang mulia tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangannya dan sekaligus perintah untuk yakni kita itu berpegang teguh dengan agamanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu sampai mati kecuali dalam keadaan kalian itu muslimun. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh mereka, para nabi dan para rasul yang lainnya. Di mana pak mereka, para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, mewasiatkan kepada umatnya, mewasiatkan pula kepada anak-anak keturunannya agar berpegang teguh dengan agama. Yani agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan agama tersebut untuk mereka. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam beberapa ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 sampai dengan 134, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya, yakni Abu Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah bapaknya seluruh para nabi yang diutus setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan barang siapa yang membenci, memusuhi terhadap ajaran agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidaklah orang tersebut itu membenci dan memusuhi ajaran agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh-sungguh kami telah memilih dia, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala beliau masih hidup di dunia. Dan sesungguhnya beliau di akhirat termasuk golongan orang-orang yang saleh, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan ajaran agamanya itu adalah ajaran yang mulia. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, memerintahkan kepada dia, aslim, berserah dirilah engkau, berislamlah engkau. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pun menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Apakah kalian wahai ahlul kitab? Apakah kalian itu hadir menyaksikan kejadian tatkala Ya'qub alaihi salatu wassalam menghadapi sakaratul maut? Nenek moyang kalian. Baik. Karena tidak ada seorang nabi pun yang diutus, khususnya kepada Bani Israel, setelah Nabiullah Ibrahim, kecuali adalah keturunannya Nabiullah Ibrahim dari Ishak. Kemudian melahirkan Ya'qub. Kemudian setelah itu diutus sekian banyak dari para nabi dan para rasul yang semuanya itu adalah keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Yani tatkala Ya'qub alaihi salatu wassalam menyatakan kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi, apa yang kalian itu akan sembah setelah aku mati. Maka jawabannya anak-anaknya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam yang terbimbing di atas tauhid, maka mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ishaq wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan beribadah, kami akan menyembah kepada sesembahanmu dan sesembahan nenek-nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, sesembahan yang satu. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya prinsip yang paling mendasar di dalam agama, yakni agama Islam, adalah at-tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh peribadatan-peribadatan kita. Setelah itu mereka anak-anaknya Nabiullah Ya'qub menyatakan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami berserah diri. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullah, ma yarghabu an millati Ibrahim ba'dama arafa min fadlihi illa man safiha nafsah ay jahalaha wamtahanaha waradiya laha bidun waba'aha bi sabqatil maghbun. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tidaklah membenci terhadap ajaran agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, membenci setelah dia mengetahui tentang keutamaan kemuliaannya. Tidaklah membencinya kecuali orang yang membodohi dirinya, yakni orang yang menjadikan dirinya itu bodoh. Maka tidak ada, berdasarkan kacamata agama, orang itu kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, taib. Wana fillah habidakumullah, artinya kalau yakni orang itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang cerdas tapi orang yang bodoh. Wamtahanaha waradiyalaha bidun, dan justru orang tersebut menjadikan dirinya itu hina. Dia lebih suka terhadap yang rendah, yang hina untuk dirinya. Bahkan ibaratnya di dalam dunia perniagaan atau jual beli, maka dia telah menjual dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang rugi, tidak menguntungkan. Kama annahu la arsyada wa akmal mimman raghiba fi millati Ibrahim, Sebagaimana tidak ada orang yang lebih terbimbing, tidak ada orang yang lebih tertuntun, tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan dengan orang yang cinta terhadap milahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Maka di sini perkara yang paling pokok, perkara yang paling penting untuk kita tanamkan pada diri kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan anak-anak didik kita, serta tatkala kita itu menyampaikan dakwah, maka perkara yang paling utama dan yang paling pertama adalah tanamkanlah, sampaikanlah tauhid. Karena menjadikan orang itu mulia dengan sebab tauhidnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, thumma akhbara an halatihi fi dunya wal akhirah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut memberitakan tentang keadaannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dunia dan di akhirat. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh-sungguh kami telah memilih dia tatkala dia itu masih hidup di dunia. Ai ikhtarnahu wa waffaqnahu lil a'mal. Yani kami telah memilihnya dan kami telah melimpahkan hidayatu taufik kepada dia untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Allati sara biha minazal mustafain al-akhir. Amalan-amalan yang menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam termasuk golongan orang-orang yang terpilih tatkala hidup di dunia. Dengan sebab apa? Hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Sehingga dari sini, ikhwana fillah hafidhakumullah, termasuk pelajaran yang kita bisa dapatkan dari penjelasannya Asy-Syaikh rahimahullah. Walaupun kita itu misalnya atau sebagian kita itu misalnya hidup dari sisi ekonomi termasuk orang-orang yang miskin, termasuk orang-orang yang fakir, maka berbahagialah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah atau taufik kepadamu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang saleh. Karena Allah azza wa jalla, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kamu orang-orang yang terpilih di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka itu beramal dengan amalan yang saleh tatkala mereka itu masih hidup di dunia, mereka itu adalah semulia-mulianya, sebaik-baiknya makhluk. Taib, dengan sebab apa? Dengan sebab iman dan amal solehnya mereka. Sering ribut sebagian dengan sebagian yang lainnya gara-gara perkara harta yang tidak menyebabkan seorang hamba itu bisa menjadi mulia. Belum tentu. Berapa banyak orang tatkala hidup papa, tatkala hidup miskin, tidak memiliki dunia. Ibaratnya di dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi kontraktor. Belum punya rumah sendiri. Ya, kontraktor. Karena sini naik harganya. Gak mampu, ya pindah tempat yang lainnya. Yang budgetnya itu masih terjangkau. Si fulan kok pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Lah itulah namanya profesi kontraktor. Rumah belum punya, kemampuan untuk ngontrak rumahnya juga terbatas. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jangan sedih, jangan merasa rendah diri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan hidayatu taufik kepadamu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan beramal dengan amalan yang saleh karenanya. Karena di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika hum khairul bariyah. Demikian juga di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa nafillah hafidakumullah, penyebab Allah Subhanahu wa taala memilih dia bukan karena harta, bukan karena takhta. Tapi karena imannya, karena amalan-amalan yang saleh. Yang dengan hidayatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan kedudukan yang demikian mulianya, terkhusus tatkala masih hidup di dunia. Qana fillah hafidakumullah, itu keadaan Nabiullah Ibrahim tatkala masih hidup di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, ay alladzina lahum a'la darajat. Dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang saleh. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan derajat-derajat yang paling tinggi. Baik, dengan sebab iman dan amalan yang solehnya mendapatkan derajat yang tinggi. Qana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Maka inilah hakikat, yakni kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imannya, dengan amal yang salehnya, dengan tauhidnya. Kemudian dengan sebab itu nanti di akhirat maka termasuk orang-orang yang saleh yang berhak untuk mendapatkan jannahnya. Wa nafillah hafidhakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Tatkala Rabbnya memerintahkan kepada dia, aslim, berserah dirilah engkau, berislamlah engkau. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam pun menjawab perintah Allah, imtithalan li rabbihi aslamtu li rabbil alamin. Beliau menjawab, jawaban ini sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla kepada dia. Aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Ikhlasan wa tauhidan wa mahabbatan wa inabatan, fakana tauhidu lillahi na'tahu. Maka beliau Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam berserah diri kepada Allah karena keikhlasannya, karena mengesakan Allah Azza wa Jalla, karena mencintainya. Maka jadilah tauhid, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sebagai ciri khasnya. Dari sinilah ikhwana fillah habidakumullah, bagaimana kita termasuk hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ciri khas, memiliki corak yang istimewa, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh peribadatan-peribadatan kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma warratsahu fi dzurriyyatihi wa wassahum bih." Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pun mewariskannya, mewariskan ajaran ini kepada anak-anak keturunannya, bahkan mewasiati mereka dengannya. Perhatikan ikhwana fillah habidakumullah, kita sebagai orang tua, bagaimana perkara yang paling mulia yang kita wariskan kepada anak-anak kita adalah penanaman pendidikan tauhid ke dalam hati-hati anak-anak kita. Bukan bolak-balik yang dipikirkan adalah harta. Bukan yang bolak-balik dipikirkan adalah bagaimana memikirkan anaknya tatkala dia itu mati sudah dalam keadaan memiliki kerja. Tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang terus kita sebagai orang tua berpikir, berusaha dan berdoa adalah tertanam di dalam hati-hati anak-anak kita adalah perkara tauhid. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Karena kalau diwariskan dengan, yakni diwariskan harta yang banyak, namun tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sumber permusuhan, sumber perselisihan. Karena ngurusin ahli yang paling susah itu adalah ahli apa ya ikhwan? Ahli waris. Karena tatkala pendidikan sampai profesor doktornya kalaupun ada, itu hitungan yang paling susah itu adalah pembagian dan pengurangan. Gak mau, gak lulus kalau pembagian dan pengurangan. Tapi kalau perkalian dan penambahan jago. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Lah kalau yang namanya bagi warisan, mesti kan ada istilahnya pembagian dan pengurangan. Lah orang tua meninggalkan harta yang banyak, dikurangi dulu apa? Mu'anu tajhiz, persiapan penguburan jenazah daripada orang tua. Satu, berarti kan pengurangan. Baik. Dua, dikurangi pula kalau orang tua itu punya utang, ninggali banyak, ternyata di sana ada anggunan yang belum diselesaikan dan yang lain sebagainya. Sertifikatnya itu sekolah, saya tidak menyatakan itu benar, hanya meminjam istilah. Kebanyakan orang sertifikat tanah sekolah di mana? Di BRI. BPKB, yakni BPKB mobilnya mana? Yakni sekolah. Sekolah kok enggak lulus-lulus. Nah, ternyata enggak setoran. Wana billah habidakumullah. Sehingga waduh, yakni hartanya masih harus dikurangi. Apa? Menyelesaikan hutang. Tambah lagi yang ketiga, harus dikurangi lagi. Lah bapak ini meninggalkan punya wasiat. Sepertiga maksimalnya dipakai untuk itu, kurang lagi. Berarti tiga macam pengurangan. Persiapan pengurusan jenazah, yang kedua adalah yakni menyelesaikan hutang, dan yang ketiga adalah wasiat. Kan pengurangan. Setelah itu ikhwanafillah habidakumullah, masuk ke dalam pembagian waris. Bagi lagi. Enggak pernah kali wala tambah. Tadi sudah kurangi, yang berikutnya adalah bagi. Baik, karena tidak dibimbing dengan agama. Baik, kemudian bagaimana berusaha untuk mencari sebab, mencari alasan dia mendapatkan bagian yang paling banyaknya. Kalau perempuan, lah, kalau 1:2, yakni terkait dengan anak, kita sudah bukan zamannya, kata dia. Baik. Yang laki-laki karena menguntungkan, ngerti, dikit-dikit dengar, yakni pelajaran agama terkhusus adalah pembagian waris. Karena menguntungkan dia dapat bagian dua. Lah perempuan, enggak, saya pilih agama. Bukan karena keyakinannya, keimanannya, tapi karena apa? Kepentingannya. Wana billah habidakumullah, jadi ribut. Karena apa? Yang diwariskan adalah harta yang tidak didasari dengan agama. Wanafillah hafidhakumullah, berbeda dengan apa yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada anak-anak cucunya, yakni pendidikan tauhid, ajaran tauhid, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi wa tawarathat fihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam ajaran tetap eksis setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi saling mewariskan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya pelajaran tauhid, pendidikan tauhid yang diwariskan oleh nenek moyangnya yakni Ibrahim alaihi salatu wasalam, Yaqub alaihi salatu wasalam. Fa antum ya bani Yaqub qad wassakum abukum bil khusus fayajibu alaikum kamalul inqiyati wattiba'u khatamil anbiya. Maka kalian wahai anak keturunannya Yaqub, yakni Bani Israel, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara pada khususnya, wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala, Sungguh-sungguh bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian secara khusus telah memberikan wasiat kepada kalian. Wasiat untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib atas kalian untuk benar-benar tunduk, patuh, melaksanakan dan mewujudkan wasiat daripada nenek moyang kalian. Dan sekaligus mengikuti penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus dengan membawa ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, nenek-nenek moyang kalian. Wa nafillah hafidhakumullah taala. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan pernyataannya, ya ya baniya inna Allah astaghfa lakumuddin, wahai anakku sesungguhnya, atau wahai anak-anakku sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini, ay ikhtarahu wa takhayyarahu lakum rahmatan bikum wa ihsanan ilaikum faqumu bihi wattasifu bi syara'ihi wansabighu bi akhlaqihi hatta tastamirru ala dhalika fala yatiikumul mautu illa wa antum alaihi. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk kalian agama ini? Rahmatan bikum. Karena rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian. Wa ihsanan ilaikum, karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka tegakkanlah ajaran itu, agama yang diwariskan oleh bapak-bapak kalian itu, tegakkanlah. Dan sifatilah diri-diri kalian dengan syariat-syariat yang dia bawa. Sibghahlah, celoplah kalian, warnailah kalian dengan akhlak-akhlak yang diajarkannya. Sehingga kalian terus-menerus di atas perkara itu. Maka jangan sampai kematian itu datang kepada kalian kecuali dalam keadaan kalian itu berada di atas ajaran agama yang diwariskan oleh bapak-bapak kalian. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Wa man mata ala syai'in. Lianna man asha ala syai'in mata ali. Karena orang yang hidupnya itu berada di atas satu prinsip yang baik, dijaga tauhidnya, dipelihara tauhidnya, dikuatkan tauhidnya dengan amalan-amalan yang menjadi konsekuensi tauhidnya, dengan doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diteguhkan dan ditegarkan di atas tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hidup di atas satu prinsip yang mulia, maka dia akan mati di atas prinsip yang mulia itu. Waman mata ala syai'in bu'itha alaih. Dan barang siapa yang mati di atas tauhid, nas'alullah an yaj'alana Allah wa iyyakum min ats-tsabitin ala tauhid wa sunnah hatta nalqa rabbana azza wa jalla, amin. Wa nafillah hafidhakumullah. Dan barang siapa yang mati di atas satu prinsip, di atas satu ajaran, maka dia akan dibangkitkan di atas prinsip ajaran itu. Tidak ada ikhwana fillah hafidhakumullah, yakni prinsip yang lebih mulia dibandingkan dengan prinsip mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka itu tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman, tidak dicampurkan dengan kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Semakin sempurna tauhidnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin sempurna keamanan atau jaminan keamanan yang akan kita dapatkan, baik di alam kubur kita maupun nanti tatkala kita itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, dan tatkala mereka itu hidup di dunia, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yakni karomah yang lebih mulia dibandingkan dengan karomah istiqamah di atas agama, di atas prinsip mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbun Allah, yakni sesembahan kami hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. ثم استقاموا, kemudian mereka itu istiqamah di atas prinsip yang mulianya ini, istiqamah di atas akidah yang sahihnya ini, maka tatkala mereka itu menghadapi sakaratul maut yang masing-masing kita pasti akan merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kita tidak terkecualikan darinya. Pasti. Nah, kalau kita termasuk golongan orang-orang yang istiqamah di atas agama, istiqamah di atas tauhidnya, istiqamah di atas prinsip ibadah yang hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala sakaratul maut itu datang kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan para malaikatnya untuk meringankan rasa takut kita, untuk meringankan rasa sedih dan khawatir kita. Berbagai macam perkara yang menghantui dan menyelimuti hati seorang hamba tatkala dia akan berpisah dengan keluarga, dihibur oleh mereka para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun berduyun-duyun mereka para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan membisikkan bisikan-bisikan yang mulia yang menghibur hatinya seorang hamba. Alla takhafu, jangan kalian takut. Jangan kalian takut menghadapi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam kuburmu maupun di alam akhiratmu. Jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian itu sedih. Berpisah dengan istri, berpisah dengan anak keturunanmu, berpisah dengan keluarga, dengan harta yang kamu usahakan selama hidupmu. Jangan kalian sedih. Jangan kalian khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka, menjaga mereka, melimpahkan rezeki kepada mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang kalian tatkala hidup di dunia dijanjikan dengannya. Betapa indah, betapa nikmat, betapa senang kalau kita merasakan apa yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat yang mulia ini. Ikhwana fillah, hafizakumullahu taala. Semuanya akan berpisah dengan kita. Keluarga kita, anak-anak kita, kemudian usaha kita, harta kita akan berpisah. Yang akan menemani kita adalah amalan kita, keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafillah hafidhakum Allah, sehingga sebagaimana apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari gurunya yakni Syekhul Islam, bahwasanya istiqamah a'zamul karamah. Istiqamah adalah karomah yang paling agung, yang paling mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dimintai wasiat dan nasihat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah nasihatku, nasihatkanlah kepadaku tentang Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan meminta bertanya tentangnya kepada seorang pun kepada selainmu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Kemudian qana billah hafizakumullah taala, istiqomahlah. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas tauhid. Qana billah hafizakumullah taala. Kemudian kita kembali lanjut mengambil faedah dari penjelasannya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah. Walamma kana al-yahudu yaz'umuna annahum ala millati Ibrahim wa min ba'dihi Yaqub atau wa man ba'dahu Yaqub. Dan ketika orang-orang Yahudi pada khususnya menganggap bahwasanya mereka itu berada di atas ajaran agamanya Ibrahim. Dan ajarannya para nabi dan para rasul yang diutus setelah Ibrahim, yakni Yakub. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari ucapan pengakuannya mereka, orang-orang Yahud. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-mautu. Apakah kalian ikut hadir menyaksikan tatkala sakaratul maut itu datang kepada Ya'qub? Bapak kalian, nenek moyang kalian, apakah kalian itu ikut menyaksikan apa yang diwasiatkan? Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Ay muqaddimatuhu wa asbabuh. Yani awal-awal kematian, mau menjelang kematiannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, dan sebab-sebab yang mengantarkannya. Faqala li banihi ala wajhil ikhtibar litaqirra aynuhu fi hayatihi bimtithalihim ma wassahum bih. Maka Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam berkata kepada anak-anaknya, di mana perkataannya itu adalah sebagai ujian, tes, yakni untuk mereka. Kalau mendapatkan jawaban sebagaimana apa yang diinginkan, maka menjadikan senang, tenang, tenteram, sejuk pandangan mata dan mata hatinya. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Yani tatkala anak-anaknya itu melaksanakan apa yang Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam wasiatkan. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Nabiullah Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Fa'ajabuhu bima qarrat bihi ainu. Maka anak-anaknya yang hadir pun menjawab pertanyaannya Nabiullah Ya'qub dengan jawaban yang menyejukkan matanya. Faqalu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Bukan sesembahannya itu banyak, enggak. Ditegaskan ilaha wahida, yakni sesembahan yang satu. Fala nusyriku bihi syai'a, kami tidak akan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wala nadilu bihi ahadan, kami tidak akan mensejajarkan, mensetarakan, membandingkan seorang pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Nah, pendidikan yang demikian ini adalah pendidikan yang sukses, pendidikan yang berhasil. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Yakni orang tua mendidik anak-anaknya di atas tauhid Dalam kondisi orang tua mau berpisah dengan sakaratul mautnya, berpisah dengan anak-anaknya, mendapatkan jawaban yang menenangkan, yang menggembirakan, yang menyenangkan. Wa nafillah hafidhakumullah. Jangan kaya seperti ahlu dunia yang dipikirkan azan ditanyakan kepada anak-anaknya, bukan ma ta'buduna min ba'di, akan tetapi ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nak, yakni setelah aku mati? Ya jawabannya anaknya mungkin akan ledek juga. Ya biasanya makan apa toh pak? Kalau nasi ya makannya nasi. Tayyib, qana billah habidakumullah. Bukan pula aina taskununa min ba'di, di mana kamu tinggal setelah aku itu meninggal. Artinya kamu punya rumah apa, istana ataukah gubuk riot, atau tadi yang kita telah nukilkan jadi kontraktor. Anda ikhwana fillah habidakumullah, perkara yang terus berada di dalam PR. Taib orang tua adalah bagaimana anaknya itu istiqomah di atas tauhid. Adapun rezeki Allah Subhanahu wa taala telah memberi, membagi untuk mereka. Taib. Qana billah hafidhakumullah taala. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, mereka menyatakan wa nahnu lahu muslimun, maka kami hanya kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami itu berserah diri. Kata Syekh rahimahullahu taala, fajama'u bainat tauhid wal amal, maka mereka anak-anaknya Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam mengumpulkan dua perkara yang mulia. Yang pertama adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka menjawab pertanyaan bapaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepada Allah dalam bentuk amalan, dalam bentuk peribadatan. Sehingga kata Syekh rahimahullahu taala, perkara yang kedua yang mereka berhasil kumpulkan adalah amal. Tauhid dan amal, iman dan amal. Wa na fillah hafidhakum Allah taala. Wa min al-ma'lumi annahum lam yahduru Yaqub li'annahum lam yujadu ba'du. فإذا لم يهدروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية. Dan termasuk perkara yang sudah dimaklumi bahwasanya mereka orang-orang Yahudi yang ayat ini turun tatkala mereka itu hidup, tentunya mereka tidak ikut menyaksikan kematiannya Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya, yakni di dalam ayat tadi, am kuntum syuhadaa id hadara Yaqub al maut. Wa na billah habidakum Allah taala. Kada Syekh, فَإِذَا لَمْ يَحْضُرُوا Maka apabila mereka memang tidak menyaksikan peristiwa kematian atau menjelang kematiannya Ya'qub itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya nenek moyang kalian Ya'qub alaihi salatu wassalam, sebelumnya adalah Nabiullah Ishak, sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihi salat alaihimu salatu wassalam, mewasiatkan dengan wasiat tauhid ini. Hanifiyah, bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah, tapi yang diwasiatkan adalah Hanifiyah. Qanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Ini yang harus kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pendidik anak-anak kita dan keluarga kita, demikian juga sebagai pendidik, yakni anak-anak didik kita, perkara yang paling utama pertama yang terus kita prioritaskan di dalam mendidik mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena waktu ikhwana fillah hafizakumullah sudah yakni lewat, insyaallah taala kita teruskan pada season yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.